Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan masih dalam bab ليس المؤمن بالطعان. Tidaklah seorang mukmin apabila dia suka mencela. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Khalid ibn Makhlad qala hadatsana Sulaiman ibn Bilal an Ubaydillah ibn Salman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Makhlad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Bilal dari Ubaidillah ibn Salman dari ayahnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala beliau bersabda la yandahi lidil wajhaini ay yakuna aminan. Tidak pantas bagi orang yang memiliki dua wajah, dhul wajhai, ay yakuna aminan. Ya, tidak pantas bagi seseorang yang memiliki dua wajah untuk dipercaya. Ya, ada dua makna di sini, yaitu dibalik maknanya qalat bermakna, yaitu seorang yang memiliki dua wajah, enggak mungkin dia itu bisa dipercaya. Ya, atau makna yang kedua, jangan memberikan amanah kepada orang yang memiliki dua wajah, dzul wajhain. Nanti akan diterangkan apa yang dimaksud dengan dzul wajhain. Ya, hadis ini hadis yang hasan sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Ibn Abi Dunya dalam kitabnya As-Sumut, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-hadith as-sahiha. Ma'na dhul wajhain al-muradu bihi al-munafiqu alladhi yamdahu biwajhin wa yadhummu bi-akhar. Yang dimaksud dhul wajhain adalah orang-orang munafik yang satu sisi dia memuji, di sisi lain dia mencela. Di hadapan orangnya dia memuji, di belakangnya dia mencela. Ya, ini adalah sifat yang tercela, sifat yang buruk. Ya. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, "Huwa alladhi ya'ti kulla ta'ifatin ma yurdhiha wa yudhhiru laha annahu minha wa annahu laysa minha mukhalifun liriddihha." وصنيعه نفاق ومحض كذب وصنيعه خداع وتحيل لاطلاع على فرائض الطائفتين وهي مداهنة محرمة. كذا الإمام النووي رحمه الله هو الذي يأتي كل طائفة ما يرضيها, yaitu orang yang datang di setiap kelompok, ikut kelompok sana, ikut kelompok sini, la haula wala ilaha ula, bukan mereka tapi bukan juga ikut ke mereka, mudabdab ya, keadaannya itu mudabdab. Tahu mudabdab? Enggak jelas ya, dia di kelompok yang mana, bahkan di setiap kelompok dia bisa masuk. Yang katanya ahlu sunnah dia bisa masuk, yang katanya ahlu bid'ah 72 golongan yang lainnya bisa masuk juga. Nah ini adalah orang-orang yang dzul wajhain mudabdab, la haula wala ilaha ula. Allah selamat, jangan sampai kita seperti ini. Yaitu setiap orang yang mendatangi seluruh kelompok dan bisa membuat mereka ridha masing-masing. Datang ke sana disenangi, sana disenangi, sana disenangi, sana disenangi. Ya. Padahal kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Ya. Beda ya, kita datang ke desa ini tetangga senang, desa sana tetangga senang, ini enggak masalah ya. Enggak masalah. Kita bermuamalah di sini jujur, di sana jujur, di sini senangi, muamalah di sana disenangi, akhlaknya disenangi, di sana disenangi, enggak masalah. Suatu yang baik. Tetapi ini datang kepada kelompok A, dia juga disenangi. Datang ke kelompok B yang merupakan musuhnya kelompok A, disenangi juga. Kan ada sesuatu ya, ada sesuatu. Fayudhiru laha annahu minha, dia menampakkan dirinya bahwasanya bagian dari kelompok tersebut. Wa annahu mukhalifun lidhiha, dan bahwasanya dia menyelisihi yang lainnya. Ketika bersama ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, ya itu syirik, itu bid'ah, ini dan seterusnya, itu musuh kita. Giliran sama ahlu bid'ah ngomongnya sama, oh itu memang wahabi, itu memang golongan sesat, itu ekstrim, itu dan seterusnya. Inilah orang-orang dzul wajhain. Biasanya mereka hanya mengikuti kepentingan hawa nafsunya. Ya, mengikuti kepentingan hawa nafsunya. Cirinya adalah itu. Wa sami'uhu nifaqun, perbuatan mereka adalah kemunafikan. Wa mahdun, wa mahdu kadzibin, dan murni kedustaan. Bersama ahlu sunnah juga dusta, bersama ahlul bid'ah juga dusta. Dusta sana sini. Yang benar mana? Yang benar sesuai dengan hawa nafsu dia. Penginnya apa kita enggak tahu. Ya. Mudabdab baina dzalik. Wa sami'uhu khida'un, perbuatan mereka adalah tipu daya. Wa tahayyulun, dan juga bisa berpindah sana pindah sini, litla'i 'ala asrari ta'ifatain. Bahkan ya, mereka itu bisa menyamar sana menyamar sini untuk mengetahui rahasia-rahasia dua kelompok. Ya, ke sana sini untuk mengetahui kelemahan-kelemahan mereka. Wa hiya mudahanatun muharramatun, ini adalah perbuatan hina dan haram. Jadi dia masuk ke kelompok ini dan itu bukan untuk mencari kebenaran, untuk mencari mana yang nyaman bagi dia sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Sekarang banyak ya, orang-orang yang pura-pura hijrah ya, pura-pura ngaji ya, tetapi rupanya hanya untuk mencari ya medan penipuan dia. Saya pernah ya isi taklim, tiba-tiba ada orang baru, bukan di sini, bukan di Pemalang, alhamdulillah ya, bukan di Pemalang, di Brebes. Tiba-tiba kenalan, assalamualaikum warahmatullahi. Itu dat, bukan isi taklim, khutbah Jumat. Setelah itu satu minggu berikutnya, ana dapat telepon dari salah satu ustadz di daerah selatan Purbalingga sana. bahwasanya antum ini katanya taklimnya sama antum Ustaz, meminta penggalangan dana Ustaz untuk musibah yang sedang dialami oleh dia. Siapa? Fulan. Saya juga lupa. Siapa? Katanya taklimnya di sini. Ya, kalau taklim di situ anak kenal orangnya karena yang taklim sedikit. Enggak banyak. Tahu nama-namanya, orang-orangnya, dan enggak ada orang luar, orang lokal semua. Ada yang seperti itu. Ya, kemudian ditanya, bagaimana sikap kita? Enggak usah dikasih, enggak usah digubris. Dan nyata baru 2 minggu kemudian ada di luar Jawa. Yang luar Jawa telpon ana lagi. Ini kejadian ya, hati-hati. Rupanya, jadi kalau tak ingat, oh si fulan, Allah yang kemarin kenalan, katanya fulan dan fulan dan fulan. Ini hati-hati yang seperti ini, modus-modus berbahaya. Ya, masuk ke kelompok ini, masuk ke kelompok itu, usahanya untuk mencari uang. Ya, mencari uang. Ya. Dan bukan hanya sekali yang seperti ini, modusnya kadang berbeda-beda. Bahkan dia rela bertahun-tahun jadi santri. Ketika kita masih jadi santri itu, ada tiba-tiba orang masuk jadi santri. Tapi memang yang namanya santri, semalas-malasnya santri itu ya ada semangat belajarnya juga dikit-dikit lah ya. Kalau ini belas sama sekali, bicaranya fulus terus. Tapi kita husnuzon ketika itu, karena masih muda. Ya, subhanallah. Kemudian dia mengatakan, saya harus pulang, saya butuh uang ini. Pinjam uang ya, kebetulan saya baru dapat kiriman, tak kasihkan semua, tak pinjam nih untuk nengok orang tuanya. Sebulan, dua bulan enggak pulang-pulang. Ya. Subhanallah, pulanglah. Setelah pulang anak tagih kan sesuai dengan janjinya. Kemudian dia mengatakan, "Loh, kemarin memberikan hutang, saya kira antum ngasih." Allahu Akbar, dia mintanya utang ya giliran tak lagi. Katanya apa? Katanya saya ngasih. Ya ngasih, ngasih utangan. Ya, akhirnya satu bulan apa? Waduh, saya enggak punya pegang uang ini. SPP enggak terbayar, uang saku enggak ada. Masya Allah, yang seperti itu. Subhanallah, ya. Jalan satu tahun berikutnya rupanya residivis. Buronan. Ya. Setelah ketahuan dia menggondol uang madu sekian ya, sekian juz ya. Kita baru sadar, oh ternyata banyak juga yang ditipu sama dia. Allahu Akbar. Nah, seperti ini ya, artinya kita hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah orang-orang dulu sebenarnya kalau kita jeli, mungkin kalau kita masih polos, masih muda ya, mungkin belum ada pengalaman. Tapi terus bergilirnya waktu rupanya kita tahu ini ciri-ciri orang yang punya modus nih. Modus uang atau modus apa ada saja pokoknya. Ya. Dari mana? Itulah yang namanya pengalaman. Orang tua itu katanya makan asam garam gitu. Walaupun saya belum tua tapi pernah ada pengalaman seperti itu. Ya. Jadi modusnya hutang, ketika ditagih, "Loh, saya kira kamu ngasih ke saya." Wah, ini bahaya ini ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya, itu semuanya akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu belum yang kejadian di sini, enggak usah diceritakan kalau yang di sini. Ya, Pak. Enggak usah diceritakan ya. Naam, ini adalah hal-hal yang ada. Ya. Semoga tidak akan kembali terulang ya. Dan tidak ada insyaallah taala kalau dia benar-benar ta'lim, kalau dia benar-benar ya mempelajari ilmu untuk dia amalkan. Ya, maka kita ya dari pengalaman-pengalaman yang ada insyaallah kita akan mengetahui. Karena orang munafik itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul." Kamu akan tahu mereka itu munafik dari ketergelinciran lisan mereka. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Kan begitu ya ibaratnya, kata pepatah Melayu kan demikian. Ya, kalau kita jeli, orang munafik akan terlihat dari ucapannya. Ya. Itulah ya, faqad shadaqallah, telah benar Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita jeli atau tidak. Dan kita kadang tidak sengaja juga diri kita itu menjadi hal yang demikian. Dzul wajhain, atas nama maslahat, atas nama tidak ikut kelompok sana, tidak ikut kelompok sini. Akhirnya semua kelompok semua diikuti. Ya, semua dikelompoki, semua diikuti. Ya. Sampai tingkatan khawarij katanya saudara kita diikuti. Mereka sedang berjuang. Jangan dikira ya ikhwan afidin azakumullah, dalam perjalanan dakwah salafiyah khususnya di abad 20 dan 21 itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dulu orang tersebut berguru kepada ulama besar, berguru kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, berguru kepada Syekh Al-Albani, berguru kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tetapi ketika mereka sudah berdakwah menjadi da'i, kemudian menjadi sesosok yang sangat berbeda ketika nyantri. Ya. Ya. Taruhlah fitnah yang ada di abad 20, akhir-akhir abad 20. Di mana tersingkapnya adalah ketika perang Teluk. Ketika perang Teluk. Wah, mati. Mati. Ini. Dulu mereka berdakwah. Ya, berdakwah. Berguru kepada ulama-ulama besar. Atau kalau mau ditarik ulur lagi itu muncul pada kasusnya Juhaiman. Ya, pada tahun 80-an yaitu penyerbuan, pemboikotan atau apa namanya itu, pengepungan Masjidil Haram oleh kelompok pemuda yang mengikuti ajarannya Juhaiman. Juhaiman ini berguru kepada ya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Albani. Tetapi kemudian mereka memberontak kepada pemerintah dengan melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu menyerang Masjidil Haram, mengepung, dan ratusan orang ya menjadi korban. Ya, ratusan orang menjadi korban. Ini fitnah yang pertama, bibit-bibitnya. Kemudian kasus berikutnya ketika kasus perang Teluk, muncul-muncul orang-orang yang dulu katanya murid-murid ulama kita, tiba-tiba mereka mengeluarkan statement-statement yang mengkritisi pemerintah. Tiba-tiba mereka muncul mengatakan dengan perkataan yang jelek terhadap para ulama yang memberikan fatwa bolehnya meminta pertolongan kepada Amerika ketika itu untuk menghadapi Saddam Hussein, yang ketika itu mengatakan apa namanya, penyerangan kepada Saudi. Mulai muncul di situ, yaitu yang dinamakan ya pengikutnya Muhammad Surur Zainal Abidin atau yang dikenal dengan Sururiyah. Ini fitnah yang sangat luar biasa sebenarnya ya, di mana ujung-ujung mereka adalah takfiri, ujung-ujung mereka adalah politik. Ini sangat berbahaya bagi kita. Ya. Walaupun terkadang ketika diingatkan oleh para ulama tidak terlihat, tidak nampak oleh sebagian penuntut ilmu. Ya. Sehingga beruntun dan setelah itu kejadian di Aljazair, kejadian di Libya, kejadian di Mesir, ya, dari tokoh-tokoh yang dulu mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, bahkan mengharamkan demonstrasi, tetapi ketika menggulingkan Husni Mubarak, mereka ikut berorasi di mimbar demonstrasi, bahkan membuat partai politik. Bahkan yang dulu berguru kepada guru kita Syekh Mukbil, ya, ada yang kemudian ikut partai politik sampai kerok jenggot, sekarang menjadi pengamat politik bukan pengamat hadis lagi. Ini ada yang seperti ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ketahuilah ya, hal itu dimulai dari sikap dzul wajhain. Dimulai dari sikap dzul wajhain. Kesana dan kemari. Ya, tidak mengindahkan nasihat para ulama. Dan ketika disampaikan, kemudian hanya menuduh itu suka tahdir itu, jamaah tahdir dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya di Indonesia pun hampir terjadi dengan kasus. Kasus mana tuh kemarin? 212. Itu sebenarnya bagi orang yang memiliki basirah gamblang sekali siapa yang tiba-tiba berhaluan ketika itu. Dulu kita pernah mengingatkan sekitar kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu terhadap salah satu dai yang mengisi di dekat rumahnya di salah satu masjid besar, mengisi muhadharah di situ. Saya ingatkan. Ya. Tetapi tidak percaya. Baru setelah 10 tahun kemudian dia ditangkap sama Densus 88 yang kemarin buat partai itu. Partai apa namanya? Partai Umat. Allahu Akbar. Itu dulu menyerukan kepada tauhid, sunnah, jangan bid'ah. Ya, akhirnya ketika kasus 212 tiba-tiba enggak usah bicara syirik bid'ah, udah kita bersatu saja. Rupanya mau buat partai. Alhamdulillah partainya belum berkembang, sudah ditangkap Densus. Alhamdulillah sudah kelihatan yang seperti itu. Kalau muhim kita tidak berpanjang lebar membahas ini, tetapi menjadi sebuah contoh saja. Artinya bermula dari sikap dzul wajhain, ikut sana, ikut sini, yang kemudian berpengaruh pada diri dia. Bahkan ketika kejadian yang itu sangat luar biasa gamblangnya, ya, bagaikan bulan purnama saat bulan purnama, bagaikan matahari di siang bolong tanpa awan, bahwasanya demonstrasi itu haram dan mereka pun dulu mengatakan demonstrasi itu haram, tetapi ketika kelompoknya dan temannya mengajarkan demonstrasi, tiba-tiba sikapnya berubah. Ya, ada yang sampai ikut di jalan sambil memvideokan diri. Ada yang sudahlah itu ikhtilaf para ulama, kita saling menghormati saja. Ada yang ya itu haram. Cuma ini beda ini. Ini bukan demo yang haram, ini ngebukin maling bareng-bareng dan seterusnya. Dan seterusnya ikhwan fillah azakumullah. Ya, hati-hati yang seperti ini, ya. Kita mengingatkan dari mara bahaya. Mendingan kita mengingatkan dan hati-hati daripada kita terjerumus saat waktunya, kemudian mata kita sudah tertutup karena atifiyah, karena perasaan. Diajak sama teman gak enak, akhirnya ikut. Ketika sudah ikut, diingatkan marah dia, akhirnya sekalian parah sekalian. Nah, kadang seperti itu ya. Hadahumullah, semoga Allah beri petunjuk kepada mereka. Kita bersyukur satu sisi tidak seperti di negeri-negeri muslim yang lainnya, seperti di Mesir, di Libya, di Aljazair, ya. Alhamdulillah kita bersyukur tidak sampai seperti itu. Satu sisi juga kita bersyukur jadi tahu, oh itu. Jadi benar juga dulu kita mengingatkan, 10 tahun kemudian baru kejadian. Ketangkap Densus, ada yang ikut demo, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mendatangkan dai dari luar negeri yang di sana saja dia dipenjara berkali-kali karena provokasi. Diundang di Indonesia untuk menjadi tablik akbar, pengisi tablik akbar untuk mendukung salah satu calon. Ya, seperti ini, ya. Inilah hendaknya, karena ulama itu tahu fitnah sebelum petahnya. Tapi awam kita, manusia biasa ini yang enggak punya ilmu, oh, fitnahnya kemarin ya. Kita baru begitu kan. Oh, iya kemarin 212 itu terjadi itu. Ya. Paham ya? Tapi ulama jauh sebelum itu sudah mengingatkan hati-hati, hati-hati. Ya. Dan kalau tidak salah, yang Muhammad Surur Zainul Abidin ini masih hidup ya, tinggalnya di Mesir. Oh sudah mati ya? Sudah mati. Berarti baru kemarin ya matinya. Berada di Inggris, tinggalnya di Inggris dan mengkafirkan negeri-negeri Islam yang lain. Dan dia justru memilih tinggal di Inggris. Tetapi muridnya banyak. Muridnya banyak. Aid al-Qarni, Safar al-Hawali, dan ya, yang terpengaruh dengan pemikirannya juga sangat banyak sekali. Abdurrahman Abdul Khalid, Adan Arur, dan yang lainnya. Yang semua itu masih hidup. Masih hidup. Dan kalau tidak salah, Aid al-Qarni baru keluar dari penjara 2 tahun. Ya, karena tersangkut ya provokasi di Saudi. Di penjara 2 tahun kalau tidak salah. Baru keluar kemarin itu. Ini itu salah satunya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Yang kita hanya mengingatkan. Mendingan kita mengingatkan daripada tidak mengingatkan sama sekali. Naam. Dzul wajhain alladhi yuzayyinu likulli ta'ifatin 'aibaha wa yukabbiruhu 'inda al-ukhra. Dzul wajhain adalah orang yang dia menghias-hiasi bagi satu kelompok, yaitu aibnya ditutup-tutupi. Kemudian di sisi lain kemudian mencela-cela. Satu sisi dia menutupi aibnya, di sisi yang lain kemudian mencela. Nah, satu sisi memuji, satu sisi mencela. Wa yadhunnu kullu ta'ibah 'inda al-ukhra wa huwa madhmum. Dan mencela ta'ifah kelompok tersebut di sisi yang lainnya, dan itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Ya. Mati lagi. Ini adalah ya, dia menghias-hiasi aib orang lain, ditutup-tutupi. Yang diingatkan oleh para ulama adalah seperti manhaj muwazanah. Manhaj muwazanah itu adalah yang menurut mereka harus ketika mengkritik itu menyebutkan kebaikan. Muwazanah di mana sebetulnya dia mencela adul bid'ah dan seterusnya, tetapi ketika ada sebuah kemaslahatan kemudian dia menunjukkan pembelaan dari sisi kita harus menyebutkan kebaikan dari orang yang kita kritik. Namanya manhaj muwazanah. Misalkan ketika ulama mengkritik Sayyid Qutb. Kemudian beberapa kelompok jangan menyebutkan kejelekan saja, kebaikannya juga banyak. Gitu. Coba kalau kita mengingatkan syaitan dari bahaya syaitan. Kemudian setelah diingatkan kita sebutkan kebaikannya setan. Kira-kira peringatan tersebut manfaat atau tidak? Enggak manfaat. Seharusnya kalau memang mau disebutkan kebaikan dan kejelekan itu seperti dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang khamr. Allah mengharamkan khamr. Di dalamnya ada kebaikan. Tetapi kejelekannya jauh lebih buruk daripada kebaikan tersebut. Nah, manhaj seperti ini sangat berbahaya. Ya. Sama misalkan ketika ya orang menyebutkan biografi tertentu. Kalau biografi itu disebutkan begitu saja, tetapi dalam bab nasihat itu kita ingatkan yang berbahaya saja. Ya. Ini babnya berbeda. Dan para ulama subhanallah mereka dalam kitab-kitab mereka pun sangat jelas menyebutkan. Ya. Ketika ada kebaikan keburukan kemudian disimpulkan walaupun itu orang baik tetapi ada kecacatan dari sisi riwayat disebutkan. Misalkan ini orang yang saleh. Ya, ini orang yang baik, imam, tetapi hadisnya demikian. Misalkan Al-Hasan Al-Basri, imam besar siapa yang tidak kenal. Tetapi sering meriwayatkan hadis mursal. Dikritik oleh para ulama ketika meriwayatkan hadis mursal. Pertolong. Kalau bab yang bab kritikan disebutkan saja. Ya. Jangan kita ini kan imam, masa kita tidak percaya dengan imam, bukan masalah seperti itu. Tetapi dalam kita memberikan peringatan atau memberikan nasihat, ya, kita konsentrasi dengan kesalahan yang sedang dibahas. Paham ya? Nah, kadang ini dari hal-hal yang demikian justru membuyarkan keazanan yang ada. Semua orang itu memiliki kebaikan dan keburukan pasti kan. Hatta penipu pasti ada baiknya. Sebelum menipu dia itu memberikan kebaikan-kebaikan, janji-janji yang manis. Tapi di akhirnya menipu. Masa kita mau menyebut Hawas itu penipu, tapi dia juga kan baik, ucapannya baik, sopan, santun, tata krama. Ya, setelah itu dia nipu, gimana? Paham ya? Nah, demikian ketika para ulama mengkritisi. Ulama hanya konsen kepada titik poin yang dikritisi. Karena kalau tidak dikritisi justru akan menjadi kejelekan terus-menerus bagi orang tersebut. Ya. Paham ya? Tetapi tentunya yang proporsional, yang baik. Ya. Inilah kadang di zaman sekarang itu buahnya adalah sudah ngaji sama siapa saja, ambil kebaikannya saja. Kalau antum tahu ambil kebaikannya saja, ya silakan, jangan taklim, antum yang ngisi taklim. Jangan saya, jangan ustadznya yang suruh ngisi taklim. Antum yang ngisi taklim, karena antum bisa memilih. Oh ini baik, ini buruk, saya ambil kebaikannya saja. Tidak bisa demikian. Sudah dipahami ya? Kan ada yang seperti itu kan kadang. Gak saya bisa kesana kemari dan seterusnya. Yang penting ambil kebaikannya saja. Ya. Demikian ikhwanabidin azakumullah. Hendaknya kita bisa sedikit memahami. Atau syukur-syukur bisa sempurna dalam memahami. Sikap dzulwajhain ini adalah sikap yang sangat berbahaya bagi diri kita. Gak tegas. Kalau memang bersalah, kalau itu memang haram, katakan haram. Walaupun mungkin cara penyampaiannya tidak apa namanya vulgar, tetapi tetap dikatakan sebagai haram. Ya. Terkadang memang kita sebagai koreksi bagi diri kita sendiri yaitu dai. Ya. Termasuk penyakit yang menjangkiti dai, saya sendiri dan yang lainnya dari kalangan dai, yang harus dijauhi adalah sikap dzulwajhain atau tamyi', lembek, atau sikap yang berusaha menengahi tetapi justru tidak menengahi. Akhirnya sesuatu yang jelas halalnya dia putar-putar, sesuatu yang jelas haramnya dia tidak berani menjawabnya. Dari mana? Karena rasa tidak enak. Ini bahaya sekali. Mungkin itu ada pada orang-orang politikus, yaitu memang politikus. Tetapi hendaknya dari para jahil itu jangan begitu. Ketika itu haram, katakan haram. Itu halal, katakan halal. Bukankah kita senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran, dan berikanlah kepada kami mengikuti kebenaran, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai bentuk kebatilan, dan berikanlah kepada kami sikap untuk menghindari kebatilan tersebut. Jelas ya, tentang masalah seperti itu. Ini sangat perkara yang memang agak rumit, tetapi sebenarnya mudah kalau kita tidak berbahasa basi. Gampang sebenarnya kalau kita tidak berbahasa basi. Kalau kita katakan haram, haram, halal, halal, demo gak boleh, gak boleh. Jangan karena keadaan, waduh saya sendirian ini. Akhirnya, wah yaudahlah, ini perbedaan pendapat yang harus kita hormati. Jangan begitu. Bahaya itu. Bahkan, ya, ada perbedaan pendapat yang perbedaan tersebut memang ada, tetapi gak boleh beda. Karena jelas kebenaran tersebut. Ya. Banyak perkara seperti demonstrasi. Ya, seperti demonstrasi, sangat jelas. Memang ada yang berpendapat boleh, tapi alhamdulillah bukan dari kalangan ahlu sunnah. Bermula dari orang-orang khawarij. Itulah demonstrasi. Adapun ahlu sunnah berkomitmen dan kokoh demonstrasi itu haram. Tetapi dulu saya pernah melakukan, saya gak tahu. Ya tobat, selesai. Ya, jelaskan yang dulu itu saya salah. Tetapi yang jadi repot adalah ketika diingatkan, kemudian dia membela diri dan membela yang lainnya, karena yaitu diawali dengan sikap tamyiz, akhirnya memiliki dzul wajhain. Gak enak, serba gak enak, serba tidak enak. Adapun kalau memuji dan menutupi aib masing-masing dua kelompok bertujuan untuk islah, ini yang baik. Bedakan dengan dzul wajhain dengan muslih. Kalau dzul wajhain itu kepada si A, "Yo, saya dukung kamu, itu memang jelek si B itu." Datang ke si B, "Saya dukung kamu, itu memang jelek sekali itu." Nah, ini namanya dzul wajhain. Kalau orang yang muslih ingin mengajarkan perbaikan, itu bukan begitu caranya. Caranya adalah kita tutupi aib masing-masing. Ya, kepada si A, "Oh, si B aslinya baik kok, menghormati kamu." Ya, kesalahannya wajar lah, manusia bisa. Ke si B juga sama, si A itu aslinya menghormati kamu, aslinya begini benar seterusnya. Bahkan dalam bab islah itu kita boleh tauriyah. Tauriyah itu ya mengungkapkan ungkapan perkataan yang bisa dipahami sana dan sini. Misalkan si A dan si B sedang bertengkar. Kita datang kepada si A, "Oh, kemarin si B anu mengucapkan salam." Kan benar kan mengucapkan salam, ketemu sama kita, "Assalamualaikum." "Oh, kemarin si B anu mengucapkan salam." "Halo, kirim salam." Kirim salam membatalkan salam sama. Fahamnya si A kirim salam untuk si A, padahal tidak, cuma kita kemarin ucapkan salam. Datang ke si B, "Wah, tadi si A kirim salam." Gimana? Dijawab atau tidak? Kalau kirim salam itu maksudnya mengucapkan salam. Saya sama si A, tetapi datang kepada si B mengucapkan kalimat seolah-olah si A itu kirim salam kepada dia. Kenapa? Dari salam itu akan saling mencintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau islah. Demikian pula kalau kita mau mendamaikan dua orang yang bertikai atau suami istri yang sedang bertikai, maka caranya demikian. Bukan datang kepada suaminya, "Iya, itu istri kamu itu memang dasar, cari yang lain saja." Ke istrinya, "Iya, itu suami kamu itu memang enggak tahu jawab. Udahlah, cerai saja, masih banyak yang lainnya." Nah, yang seperti ini adalah dzul wajhain. Ingat, perbedaan dzul wajhain dengan muslih itu sangat berbeda. Tetapi sayangnya terkadang orang yang dzul wajhain mengaku dirinya sebagai muslih, mengadakan perbaikan. Dan sebenarnya bisa dilihat dari hasil dan cara pengucapan itu akan sangat jelas sekali. Akan sangat jelas sekali. Dan demikian ya keadaannya ikhwan fillah azakumullah, seperti dalam manhaj kita sudah sampaikan tadi tentang fitnah sururiyah qutbiyah, di mana intinya adalah mereka ikhwanul muslimin yang berbaju salafi. Ya. Itu sangat berbahaya. Mungkin kita tidak bisa menyebutkan orang-orangnya, tetapi antum dalam contoh-contoh anak itu antum sudah bisa menggambarkan siapa yang kemarin ditangkap sama Densus itu. Ya. Itulah ikhwan fillah azakumullah. Dulu sebelum dia ada lagi satu, ya, Maman Abdurrahman. Sudah diingatkan, itu orang Khawarij itu. "Enggak, dia itu dan seterusnya." Masih menjadi imam di masjid mereka. Ketika ketangkap tiba-tiba dicoret dari imam masjid. Yang seperti ini ikhwan fillah azakumullah, dari semenjak dulu sudah diingatkan tetapi terus saja dibela. Akhirnya ketika sudah ketangkap, dia sendiri yang repot yang seperti itu. Nah, maka dalam kita berdakwah itu jangan memiliki dua sisi. Ya. Fadlikum dengan azan, nanti kita lanjutkan. Kembali kepada hadis, "La yanbaghi lidil wajhaini an yakuna aminan." Tidak sepantasnya seorang yang memiliki dua wajah itu bisa dipercaya. Artinya jangan percaya sama orang yang dua wajah. Kaifa yakunu aminan wa huwa khain? Bagaimana mungkin dia bisa dipercaya dalam keadaan dia berkhianat? Li'annahu lam yuhafiz 'ala amanatil kalimah, karena dia tidak menjaga atas amanah dari sebuah kalimat. Yataqallabu 'ala hasbil ahwa'i wal masalih, mereka berpindah-pindah sesuai dengan hawa nafsunya dan kemaslahatan dirinya. Wa anna wujida sayara ma wujida ma'ah, ketika dia dapati kelompok tersebut menguntungkan, dia ikut pada kelompok tersebut. Ya. Maka jangan sampai demikian, ikhwan fillah azakumullah. Kita semuanya, ikhwan fillah azakumullah, harus menghindari sifat zulwajahin ini. Siapapun kita. Dan setiap orang itu tidak bisa merasa aman dari sikap ini. Siapapun kita. Ya, jangan sampai memiliki dua wajah seperti ini. Baik dalam beragama, bermanhaj, ataupun dalam masalah bermuamalah, berakhlak. Ya, jangan demikian. Karena sangat mengerikan, ya. Sangat mengerikan dua wajah ini. Contoh dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi kalau mereka sudah bersama dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian. Yang tadi itu hanya senda gurau saja. Ya. Dan kalau antum ya mendengar ucapan-ucapan dai-dai yang mereka sudah tadi kita sebut ya namanya, ya seperti Muhammad Surur, Zainal Abidin, seperti Abdul Rahman Abdul Khalik, Ain Al-Qarni, Safar Al-Hawali, terus apa lagi, Muhammad Al-Ghazali dan lain-lainnya. Anak sebut ini karena disebut dalam kitab yang dulu kita pelajari di pondok namanya Maulid Abdul Zulal, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Yahya Najmi, ini selatingan dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Belum membantah firqah-firqah tersebut karena tingkatan ucapan mereka sudah sangat mengerikan sampai tingkatan takfir, ya, mengkafirkan negeri Saudi padahal mereka ketika itu tinggalnya di Britania, di apa namanya, di Inggris, dan sebagian memang masih di Saudi. Bahkan mengatakan Syekh Abdullah Syedindah sebagai adidu adidi adidil abid, budaknya budak, budaknya budak. Waraksuhum an-nasara, dan tuan mereka adalah Nasrani. Ini ucapan dari ucapannya mereka yang awalnya berdakwah tauhid wa sunnah, tapi kemudian ketika pindah di Inggris membuat satu majalah namanya majalah Al-Furqan. Majalahnya bagus awalnya, 1 tahun. Tapi setelah itu, majalah tersebut berubah ketika ada masalah teluk, perang teluk. Tiba-tiba muncul taring ikhwanul musliminnya, mencela pemerintah, mencela ulama, menghina ulama, sampai dikatakan budaknya budak. Allahul musta'an. Dan jangan sampai yang seperti ini itu terulang di Indonesia. Kalau di negeri lain sudah terulang seperti itu. Di Aljazair, di Libya, di Mesir, itu terulang. Kejadian sejarah terulang kembali. Sampai tingkatan di Mesir sudah ada partainya. Ya. Hizb An-Nur namanya. Partai An-Nur, bukan Masjid An-Nur ya. Ya. Partai An-Nur. Didirikan tahun 2011 atau 12. Setelah itu pecah lagi, pecah kongsi, jadi 2 partai. Ya. Dulu melawan pemerintah, sekarang demi kemaslahatan katanya jadi koalisi dengan pemerintah. Jadi demikian, ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai. Ya, kita itu enggak mau dakwah kita yang mendakwahkan Al-Qur'an dan Sunnah ujung-ujung dijadikan kuda untuk berpolitik. Ya. Bahaya yang seperti itu. Ya. Kita lurus saja, kita murni saja mendakwahkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hati-hati orang itu kalau kita madunya sudah banyak, itu banyak orang yang ingin menggunakan madunya kita, pengikutnya kita. Yang taklim sudah banyak, itu banyak yang menginginkan kita, menawarkan berbagai macam hal. Hati-hati. Ya. Maka ikhwanul fiddin azakumullah, ini kejadian nyata, sehingga jangan sampai di Indonesia ini kejadian. Ya. Jangan sampai ini kejadian. Kita sangat khawatir ketika kemarin 212 itu sangat khawatir sekali. Karena sudah jutaan orang yang turun ke jalan. Demikian pula kejadian ketika di Mesir, jutaan orang. Tiba-tiba ada 2000 orang yang bersenjata, katanya aksi damai. Yang di Libya juga sama. Sampai ribuan orang mati. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, inilah ikhwan fillah azakumullah. Ya. Sampai sekarang pengadilannya belum selesai di Mesir itu. Ya. Jadi yang kasus masalah yang diadili seperti Muhammad Hasan, Mustafa Ya'qub, ya, Wisak al-Khuwaini, itu diadili. Itu tidak kira-kira. Mereka dulu belajarnya kepada Syekh Al-Albani, muridnya Syekh Al-Albani. Ya, demikian. Terus yang menjadi partai politik seperti Usama Al-Qusi, itu muridnya Syekh Mukbil, di Yaman. Angkatan, kakak angkatannya Ustaz kita, Ustaz Abu Somad. Dia pulang ke Mesir jadi da'i, terkenal dengan Ahlul Hadis di situ. Sangat terkenal, tiba-tiba ketika kasus penggulingan Husni Mubarak, dia ikut-ikutan. Padahal tidak pernah bicara politik, tiba-tiba ikut-ikutan. Berbahaya kan? Nah, yang seperti ini, oleh karena itu kita harus mewaspadai. Kita harus kembali kepada prinsip dakwah kita, prinsip akidah kita. Cukup, enggak usah mau dibawa-bawa kepada ranah-ranah seperti itu. Dan itu diawali dengan sikap-sikap tadi yang kita katakan, sikap-sikap dzul wajhain. Sikap-sikap dzul wajhain, dua sisi. Yang katanya kita menghindari ahlul bid'ah, malah justru kemudian berduduk-duduk dengan mereka, bekerja sama. Ini yang diingatkan. Dan ketika diingatkan, tersinggung, malah mengecap orang yang mengingatkan sebagai CT. Bukan jamaah tabligh, tapi jamaah tahlil. Allahu akbar. Ya falmuhimlah, kita enggak terlalu mempermasalahkan istilah-istilah. Sembilah kama syi'at. Ya, silakan kalian namai sesuka kalian. Ya, yang penting kita mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun katanya kita keras, kayaknya saya enggak pernah keras-keras sekali ya seperti itu. Demikian ya, ikhwan fillah azakumullah, dijaga seorang mukmin jangan sampai dzul wajhain. Dalam beragama atau dalam bermuamalah, ya, jangan sampai dalam bermuamalah juga sama memiliki dzul wajhain. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seorang Sunni, seorang ahlu sunnah, maka dia harus memegang prinsip ini. Laisal mu'min bitta'an, wala yanbaghi lil mu'min ayyakuna aminan. Enggak mungkin orang yang alila yang bakhil lil wajhain ay yakuna aminan. Enggak mungkin. Enggak pantas seorang yang memiliki dua wajah itu kemudian dia bisa dipercaya dalam agamanya ataupun dalam muamalahnya. Hati-hati yang seperti ini. Kejadian sudah banyak. Alhamdulillah Allah selamatkan di negeri kita ini. Alhamdulillah, bersyukur sekali ketika gagal itu tidak ada kudeta, bersyukur sekali, sujud syukur, alhamdulillah. Bahaya sekali. Ya. Karena ikhwan fillah azakumullah, ya, kerusakan yang ditimbulkan sampai sekarang itu enggak selesai-selesai di negeri-negeri saudara kita, di Aljazair, di Libya. Selesai enggak selesai sampai sekarang. Nyawa bergelimpangan. Kemudian kita tutup dengan satu hadis yang mungkin dibahasnya juga pertemuan akan datang insya Allah, atau akan datang biar satu bab lagi, bab yang baru, yaitu hadis haddatsana Amr ibn Marzuq qala akhbarana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan al-amu akhlaqil mu'min al-fuhshu. Sejelek-jeleknya akhlak seorang yang beriman adalah fuhsh. Fuhsh adalah al-qabih. Jelek. fil qawli wal fi'li, dalam ucapan dan perbuatan. Dan kalimat al-am itu dari kalimat la'im. Ya. La'im itu ismun li khisalin tajtami'u, yaitu sebuah nama yang mengandung di dalamnya beberapa hal. Yang pertama al-bukhlu, bakhil, bakhil terhadap kebaikan, waqtiyaru ma tanfihi al-muru'ah, dan dia lebih memilih yang menjatuhkan martabat dia, wasabru 'ala dzani'ah, dan dia justru bersabar di atas kehinaan dan kejelekan. Ini lain. Ya. Maka orang yang bakhil terhadap kebaikan, orang yang justru dia menjatuhkan harkat martabatnya dia sendiri, dan dia lebih bersabar atas kerendahan dirinya, adalah orang yang al-fuhsh, yang jelek dalam ucapan dan tindakan. Ya, jelek dalam masalah ucapan dan tindakan. Dan kejelekan itu enggak usah pakai dalil, orang aja paham. Silakan berbeda pendapat, misalkan ya, beda pendapat dalam hukum wayang misalnya. Ya jelas kita mengatakan haram gitu ya. Ada yang mengatakan benar dulu, jangan haram, makruh saja. Ya kalau antum punya hujah silakan sampaikan hujahnya. Tapi kalau ini apa kemarin itu digambar kemudian di ya kalimatnya jelek sekali. Yang seperti ini, kana bidin azakumullah. Orang itu bisa nilai yang lain itu siapa, yang kotor ucapannya itu siapa, kan begitu kan? Sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu kalimat, ya, menyampaikan sebuah kalimat, hukum, sudah. Kalau memang kita punya hujah, katakan, enggak usah klarifikasi, haram ya. Kemarin saya mengatakan haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, perkataan ulama, selesai. Kemudian enggak sebentar dulu, ini makruh, enggak sampai haram. Ya sudah sini dalilnya. Kalau kita sudah mengatakan haram, enggak usah klarifikasi. Ya. Yang penting kita itu dalam mengucapkan itu dengan cara yang baik. Jangan mencela-cela. Ya, misalkan sambil ngece-ngece. Ya, misalkan haram itu. Terus ngece dalangnya atau ngece bentuk menghina bentuk wayangnya, itu yang jadi masalah sebenarnya. Tetapi kalau kita mau katakan haram, sebutkan haram saja dengan dalil tentunya. Kalau kita mau katakan musik haram, sampaikan saja dalilnya ini Al-Quran, Sunnah, ya pendapat ulama madhab ini, selesai. Ada yang menentang, ada yang tidak sependapat, mana dalilnya? Ini penting ya, apalagi kita sekarang di zaman yang serba orang itu baperan ya. Ya, orang-orang itu dikit-dikit bawa perasaan, diviralkan, dipotong. Ya, alhamdulillah kita dakwahnya enggak lewat video, jadi enggak terlalu terkenal. Ya. Ya, pakai audio. Aduh, kalau ada orang usil, bisa saja dari audio ini diusilkan, diperkarakan bisa saja. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kita harus benar-benar memperhatikan. Karena siapa yang qabih, ya, siapa yang fuhsh, yang qabih, itu terlihat dari lisan dia. Dan ini adalah sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek akhlak. Ya, dikatakan al-am. Al-am itu lebih jelek daripada jelek. Kalau aswa, su itu jelek. Tapi kalau al-am sangat jelek, karena mengandung di dalamnya tiga kejelekan. Bakhil terhadap kebaikan, kemudian dia lebih memilih perkara yang menjatuhkan martabat kehormatan dia, dan dia tahan di atas kerendahan diri dia. Tiga hal. Ya, tiga hal. Maka sejelek-jeleknya orang adalah orang yang fuhsh, kotor ucapannya. Kotor ucapannya. Mohon maaf ya. Kadang dalam manggil orang, ini kadang manggilnya nama hewan. Kalau ada orang manggil orang nama hewan, apakah kita rela untuk menyebut dia itu orang yang baik? Kan tidak ya. Wah, itu orang buruk sekali ucapannya. Ya. Maka bagi kita semuanya harus menghindari. Ya, kemudian riwayat yang terakhir di sini, haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsani Muhammad bin Ubaid al-Kindi al-Kufi an abihi qala sami'tu Ali bin Abi Thalib, aku mendengar Ali bin Abi Thalib yaqul, mengatakan lu'inal la'anun, ya, orang yang suka mencela itu dilaknat, orang yang suka mencela itu dilaknat. Qala Marwan alladhi yal'anun an-nas, yaitu yang suka mencela manusia, yang suka mencela manusia. Sayangnya sekarang itu kadang orang mencela atas nama nasihat, ya, mencela atas nama nasihat. Dan ketahuilah yang namanya nyinggung itu termasuk mencela. Di ada sebuah risalah yang sangat bagus dan sudah banyak diterjemahkan, kalian bisa bahasa Arab baca, yaitu Al-Farqu Baina Ta'yir wa Nasihah, kurang lebih judulnya demikian. Perbedaan antara nasihat dan celaan, yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, sangat bagus sekali. Di situ akan terbedakan mana itu orang yang menasihati, mana itu orang yang mencela. Walaupun kalimatnya sama, ya, kalimatnya sama. Cirinya kita kasih bocoran saja. Ciri orang yang menasihati itu yang pertama menginginkan kebaikan pada dirinya, pada orang yang dinasehati, dan pada orang lain. Sehingga dari niat awal ini menjadi sebuah tujuan. Ya. Kita mengingatkan iblis. Itu enggak ada harapan iblis mau baik, bukan. Tetapi apa? Mengingatkan iblis supaya diri kita baik dan orang lain baik. Ya, saudara. Atau kalau manusia, berarti kita menginginkan orang tersebut jadi baik dan orang lain pun jadi baik. Minimal yang kita dan orang lain itu menjadi baik, kalau memang yang dinasihati tidak mau baik. Ini yang pertama, dari niat dan tujuannya sudah jelas, memperbaiki diri dan yang lainnya. Yang kedua, ya, nasihat itu disampaikan ikhwana fi din azakumullah, ya, dengan benar. Maksudnya disampaikan dengan benar apa? Ya, dinasihatkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Atau kalau itu bukan tentang permasalahan agama, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Adapun ciri celaan, ciri celaan, Ana sebutkan dua saja. Yang pertama, kadang, ya, sesuai dengan niatnya, dia nggak ada memperbaiki orang. Pengennya apa? Ingin menunjukkan aib orang, gitu aja. Jadi inginnya aibnya orang supaya kelihatan. Walaupun yang disampaikan adalah apa? Sama-sama baik kadang. Kadang status, ya, jadi status perkataan ulama, tapi niatnya cuma untuk menjatuhkan orang, menjatuhkan atau untuk sekedar menyindir, bukan untuk memperbaiki diri kita, orang lain, atau yang lagi dinasehati. Ya. Kemudian contoh apa ciri yang kedua itu adalah celaan, selain tadi adalah niatnya dari awal itu bukan untuk memperbaiki, tapi niatnya itu hanya sekedar membuka aib orang. Yang kedua yang tidak kalah penting juga bahwasanya itu adalah celaan, adalah ketika orangnya jadi baik kita nggak terima dia jadi baik. Karena apa? Gagal tujuan kita. Ya. Ninggung orang yang gak sholat ke masjid, giliran dia di masjid, dia gak senang juga. Paham ya? Waktu belum di masjid, oh, laki-laki kok gak ke masjid ini, itu, dan seterusnya. Bawakan hadis, ayat, perkataan ulama. Tapi niat dia hanya untuk menjatuhkan orang. Terbukti apa? Ketika orang jadi itu jadi baik, dia malah gak senang. Wah, itu paling pura-pura itu ke masjidnya. Ini berarti dia mencela. Kalau memang dia jujur dengan niatnya nasihat, maka dia akan senang ketika yang bersangkutan itu menjadi baik. Ya, bisa dipahami ya. Sebenarnya banyak ciri-cirinya yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, tetapi kita dua saja supaya antum ingat. Saya ulangi, yang pertama, kalau yang nasihat apa? Yang nasihat apa? Yang pertama, niat kita. Yang kedua, yang disampaikan dan caranya baik. Yang disampaikan dan caranya baik. Yang kedua, ciri mencela itu niatnya yang pertama. Walaupun yang disampaikan baik, tapi niatnya hanya untuk menjatuhkan orang. Yang kedua, ketika orang yang berubah jadi baik, bukannya senang, malah dia jadi sedih, benci. Ya, tidak terima kalau orang lebih baik daripada dia. Bahkan mungkin lebih rajin daripada dia. Dia enggak terima. Maka yang seperti ini termasuk adalah celaan. Maka itu sebagai koreksi bagi diri kita masing-masing. Sama ya. Dalam kita mengoreksi orang yang bersalah atau orang yang bermaksiat atau yang melakukan kebitahan, itu demikian. Kita niatnya memang benar-benar untuk ya memperbaiki diri dan memperbaiki yang lainnya, disampaikan dengan cara yang benar dan dengan kebenaran. Jangan hanya untuk sekedar menjatuhkan orang, atau ketika orang itu jadi baik malah justru kita tidak suka. Ya. Faham ya? Insyaallah. Nah, dua ini harus kita amalkan dan jadilah seorang mukmin yang baik, saling mengingatkan karena Allah, dan jangan menjadi orang yang suka melaknat, suka menghina orang. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.